Janganlah kau cemas menunggu pagi datang. Bila malam bisa wujudkan mimpi ini, cukup satu bintang terangi jalan ini untuk gelap yang berkepanjangan. Ku tahu badai datang lebih cepat, tetap tenang hadapi dengan berjuta senyuman. Ku tahu matahari mulai bosan hingga tak mau pancarkan sinarnya. Bila badai datang, masalah kan menerjang. Ku harap kamu takkan takut menghadapinya. Bila badai datang, terang pun akan petang. Sinar pun tak benderang, tetaplah kau berpijar. Di gelap ini, tetaplah kau bermimpi. Jangan harap pagi datang lebih cepat. Bila esok datang, tak berikan harapan pasti. Terkadang dia jahat, tak bisa melindungi. Bila diharapkan dia pergi meninggalkan, tetap ku yakin dia yang sempurna. Tetap ku yakin dia selalu ada. Ku tahu badai datang lebih cepat, tetap kuat hadapi dengan berjuta impian. Ku tahu bulan juga akan renggan hingga tak mau pancarkan purnama. Bila badai datang, masalah kan menerjang. Ku harap kamu takkan takut menghadapinya. Bila badai datang, terang pun akan petang. Sinar pun tak benderang, tetaplah kau berpijar. Di gelap ini, tetaplah kau bermimpi. Jangan harap pagi datang lebih cepat. Bila esok datang, tak berikan harapan pasti. Badai datang lebih cepat, tetap kuat hadapi dengan berjuta impian. Ku tahu bulan juga akan renggan hingga tak mau pancarkan purnama. Bila badai datang, masalah kan menerjang. Ku harap kamu takkan takut menghadapinya. Bila badai datang, terang pun akan petang. Sinar pun tak benderang, tetaplah kau berpijar. Di gelap ini, tetaplah kau bermimpi. Jangan harap pagi datang lebih cepat. Pagi kan datang lebih cepat.